pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Rabu 14 September 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firsa. Ratusan pengikut Islam Abogi salat Idul Adha hari ini. Jokowi pertimbangkan nama selain Archandra untuk jadi Menteri ISDM. Empat polisi Pakistan terluka akibat bom bunuh diri saat Idul Adha. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, sekitar 200 pengikut Islam Abogi Alif Rebo Wage di Desa Onje, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu pagi melaksanakan salat Idul Adha yang dipusatkan di Masjid Said Kuning. Kompas.com melansir, ratusan pengikut Islam Abogi mendatangi Masjid Said Kuning di Desa Onje, Kecamatan Rebet, Purbalingga, Rabu pagi untuk mengikuti pengajian yang dilanjutkan dengan salat Idul Adha yang dipimpin Imam Merangkap Khatib Kiai Maksudi. Dalam khutbah berbahasa Jawa yang disampaikan usai salat Idul Adha, Khatib Kiai Maksudi mengajak jemaah salat Idul Adha meneladani keikhlasan putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ismail alaihissalam, untuk berkorban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Maksudi mengakui salat Idul Adha bagi pengikut Islam Abogi baru dilaksanakan 2 hari setelah tanggal yang ditetapkan pemerintah 12 September 2016. Hal ini berdasarkan kalender yang telah ditetapkan sejak zaman Sultan Agung dari Kerajaan Mataram sekitar tahun 1288. Salah seorang generasi muda Abogi, Lutfi Latul Aziz, mengatakan Islam Abogi merupakan suatu keyakinan yang tumbuh dari kepribadian masyarakat atau kejawen sehingga tidak melakukan perekrutan dalam upaya mencari jemaah. Syederalun, ribuan jemaah tarekat Syatariyah di Sumatera Barat juga baru merayakan Idul Adha hari ini. Mereka melaksanakan salat Id sekira pukul 8 WIB di sejumlah masjid pengikut Syatariyah seperti yang dilakukan di Masjid Tajul Arifin, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Okezone.com melansir, penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah hari ini menurut Guru Syatariyah Dasril di Masjid Tajul Arifin karena mengikuti keputusan para ulama Syatariyah yang ada di Sumatera Barat. Menurutnya, penetapan Hari Raya Idul Adha tidak sama dengan di Arafah, Arab Saudi, sebab waktu di sana selalu berbeda. Untuk jemaah tarekat Syatariyah di Masjid Tajul Arifin ini diikuti oleh ratusan jemaah baik laki-laki maupun kaum perempuan. Dalam sholat Idul Adha ini yang berperan sebagai imam langsung Buya Dasril dan Khatib Ali Akbar. Pengikut tarekat Syatariyah yang ada di Kota Padang mayoritas berasal dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang merantau. Syederalun, posisi Menteri ISDM definitif sudah 1 bulan kosong usai dicopotnya Akandra Tahar yang terganjal masalah kewarganegaraan. Santer terdengar, Presiden Joko Widodo akan kembali melantik Archandra sebagai menteri usai diteguhkan kembali status WNI-nya. Detiknews.com melansir, hingga saat ini Presiden Jokowi belum juga memutuskan terkait siapa yang akan dilantik sebagai menteri ISDM. Ternyata Jokowi tengah mempertimbangkan sosok lain selain Archandra untuk menempati kursi panas Menteri ISDM. Informasi yang didapat dari sumber di lingkungan Istana Kepresidenan, Jokowi tengah mempertimbangkan beberapa nama. Namun tidak dipungkiri, nama Archandra juga masuk dalam pertimbangan Jokowi. Presiden juga melirik nama lain selain Archandra. Risiko akan kembali timbulnya kegaduhan bila Archandra jadi Menteri ISDM lagi menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Posisi Menteri SDM saat ini diduduki Luhut Panjaitan yang juga bertugas sebagai Menko Kemaritiman. Karena itu, Jokowi diminta segera mengambil keputusan soal sosok yang dipilih menjadi Menteri ESDM. Cederalun, seorang wali kota di Honduras ditangkap polisi karena diduga memerintahkan pembunuhan rivalnya dan memiliki kaitan dengan organisasi kejahatan. Kompas.com melansir, Delvin Salgado, wali kota El Negrito di wilayah utara negeri itu, ditahan Selasa kemarin di tengah upaya pemerintah Honduras memberantas korupsi dan hubungan para pejabat dengan organisasi kriminal. Jaksa penuntut mengatakan, Salgado ditahan karena diduga menyewa pembunuh bayaran dan menuduh dia terlibat dalam dua pembunuhan pada 2013 dan 2014. Penahanan Salgado adalah bagian dari 100 penggerebekan yang dilakukan polisi di seluruh Honduras di hari yang sama. Hasilnya sejumlah pengedar narkoba, penjual senjata ilegal, dan pedagang manusia ditahan. Setidaknya 35 wali kota dan wakil wali kota diperiksa terkait aktivitas ilegal dan korupsi sejak penggerebekan yang dilakukan polisi sejak tahun lalu. Selain itu, lebih dari 300 perwira senior kepolisian dipecat dan 10.000 orang lainnya diperiksa terkait berbagai jenis kejahatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara-saudara, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan. Dalam rapat itu, Jokowi memaparkan data soal tingginya angka pengangguran di usia muda. Detiknews.com melansir, menurut Jokowi, jumlah pengangguran di usia muda akan meningkat menjadi 195 juta penduduk usia produktif pada tahun 2040. Angka yang besar ini akan menjadi potensi penggerak produktivitas nasional apabila disiapkan dari sekarang. Jokowi memaparkan data 2010 soal tingkat pengangguran usia muda 15 hingga 19 tahun pada level 23,23% dan angka ini meningkat menjadi 31,12% di akhir 2015. Untuk itu, pemerintah akan fokus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa mengejar ketertinggalan negara lain. Sementara ditinjau dari latar belakang pendidikan, pengangguran terbesar adalah mereka yang lulusan SMK, yakni 9,84%. Salah satu upayanya untuk mengatasinya menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Sirulun, sebanyak 4 orang polisi terluka akibat bom bunuh diri yang terjadi di Masjid Syiah, Pakistan. Bom bunuh diri tersebut bertepatan dengan Hari Raya Umat Islam Idul Adha. Detiknews.com melansir, selain 4 tewas, serangan yang terjadi di daerah Shikarpur di Provinsi Sindh ini juga membuat salah satu polisi kritis. Lokasi kejadian ini juga berada di sekitar 470 km sebelah utara dari Karachi, yang pada tahun 2015 lalu juga terjadi serangan bunuh diri yang menewaskan setidaknya 61 orang. Pejabat setempat mengatakan dua pembom bunuh diri tersebut mencoba memasuki masjid. Namun beberapa polisi mencegat mereka. Akibatnya 4 orang polisi terluka dan satu di antaranya kritis. Umar Tufail, polisi senior, mengatakan salah satu pelaku bom bunuh diri berusaha untuk diselamatkan oleh dokter. Namun ternyata gagal untuk diselamatkan karena luka parah. Pakistan telah dilanda kekerasan sekterian dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim garis keras. Sederhana, ternyata ada ratusan ribu nyawa yang melayang akibat perang sipil Suriah. Kelompok non-pemerintah yang terus mengawasi keadaan di sana menyebutkan lebih dari 300 ribu orang tewas sejak perang sipil terjadi pada Maret 2011. Okezone.com melansir, kelompok Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di Inggris pada Selasa 13 September merilis dokumentasinya terkait jumlah kasualitas akibat perang sipil di Suriah. Mereka mengungkapkan mayoritas korban tewas akibat perang tersebut menimpa pasukan pemerintah rezim Suriah dan para pejuang oposisi atau pemberontak. Sedangkan korban warga sipil yang tewas akibat perang itu mencapai angka 86 ribu orang. Angka tersebut termasuk 15 ribu anak-anak dan 10 ribu perempuan. Syrian Observatory for Human Rights, sebagaimana dikutip dari NHK, menegaskan selain korban tewas, ada lebih dari 2 juta orang yang terluka, dan 11 juta lainnya terpaksa meninggalkan rumahnya. Kelompok non-pemerintah itu berharap gencatan senjata yang saat ini tengah diberlakukan dapat mencegah lebih banyak lagi jatuhnya korban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Rabu 14 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalam.